semua disana. Ya, merontokkan, mengingat dua sifat ini berarti merontokkan agama seluruhnya, membatalkan agama seluruhnya. Ta'ulul amma yakul ajatu uluwa kabiha, utama tiga Allah dari apa yang dikatakan jahat dengan setinggi-tingginya, kemudian dia turun dari tempatnya, kemudian dia sebelit jahat bin dirham fi asli mimbar, dipas di bawah mimbar. Maka madahiyatan, maka jadilah dia iwan kubat. Meskipun kisah Khalid bin Abdul Al-Qasr ini kisahnya ada syaratnya, namun syaratnya dikritik oleh sebagian ulama, seperti ulama semacam Syaikh Mansur menilai sanad kisah Khalid bin Abdul Al-Qasr ini sangat lemah. Namun yang jelas para ulama tertentu tidak ada yang mempermasalahkan kisah ini. Saya dihukum oleh para ulama tapi Ibnu Qayyim dan yang lainnya tanpa ada pengingat. Dapat muncul mempermasalahkan kisah ini dan kisah untuk muncul belakang. Muncul belakang para ulama yang lebih terdahulu tidak mempermasalahkan validitas kisah ini. Dan itu pula yang utama tentu lebih bisa dijadikan sebagai acuan. Yang ketiga, yang kita mengatakan Syekh Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammadin wa ala alihi wa sallam, wa rahmatullahi wa barakatuh.